Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu bab asy-syahna, mengenai syahna. Syahna adalah saling bermusuhan dan membenci, itu syahna. Dan pelakunya namanya al-musyahin. Di mana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibn Mas'ud, inna allaha tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya yang zilu rabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fi laylati nisfin min sya'bana, bahwasanya Allah turun ke langit di malam pertengahan sya'ban, fayattali'u ala jami'i khalqih fayaghfiru li jami'i khalqih, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada seluruh makhluknya, dan Allah Maha melihat, kemudian mengampuni seluruh makhluknya illa rajulan, kecuali dua orang. Yang pertama adalah musyrik, yang kedua adalah musyahin. Musyahin adalah orang yang saling hajar, saling bermusuhan, saling menghindar, saling menjauh. Nah, ini kemarin dosa daripada saling menjauh, maka bab yang berikutnya adalah asy-syahna, yaitu saling membenci, saling bermusuhan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sallam qala haddatsana Abdah qala haddatsana Muhammad bin Amr qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Amr, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling dengki, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya, penjelasan hadis ini telah lewat. Tetapi di sini lebih ditekankan kepada lafaz la tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Kemudian hadis yang berikutnya masih dalam bab ini, qala haddatsana Muhammad qala haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs, beliau berkata telah menceritakan kepadaku ayahku, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Al-A'mash, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Salih dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamah indallahi dzal wajhain." Engkau akan dapati orang yang paling jelek, manusia yang paling jelek pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang punya dua wajah. Apa maksudnya orang punya dua wajah? Alladhi ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula biwajhin. Yang mendatangi orang dengan satu wajah, mendatangi orang lain dengan wajah yang lain. Ya, hadis ini pula hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Yang namanya dzul wajhain wa'asyiral muslimin walladhi yanshurul fasad bainan nas. Itu orang-orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi ini di tengah-tengah manusia. Yalqaha ula biwajhin wa yalqaha ula biwajhin. Bertemu dengan orang dengan sebuah perkataan tertentu. Bertemu dengan orang lain dengan perkataan yang berbeda. Sehingga dia adu domba. Ya, hampir mirip dengan semakna apa? Pengadu domba namimah. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini yattabi'ul manfa'atahu dunyawiyah fahaitsuma wujidat fasama makanu. Orang-orang tipe seperti ini dia hanya mencari-cari keuntungan dunyawiyah. Maka dimanapun kapanpun didapati keuntungan dunyawiyah walaupun mengorbankan akhirat, maka dia akan berada di situ. Ya, bukan mencari penghasilan maksudnya ya, tetapi dia mencari keuntungan dunyawiyah dengan menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara walaupun dengan merusak hubungan antar umat manusia. Dengan mengadu domba. Ya, digoreng-goreng berita. Sehingga saling bermusuhanlah dua belah pihak. Terjadilah kerusakan di muka bumi. Ya. Dari dua hadis ini bisa kita ambil pelajaran yang sangat penting. Ya'ani tahrimul mudahanah wal mukhada'ah. Yaitu haramnya perbuatan menipu. Ya. Wa ayatil mar'u ha'ula biwajhin wa ha'ula biwajhin. Mendatangi orang dengan ya satu rupa, mendatangi orang lain dengan rupa yang berbeda. Li'anna sani'ahu nifaqun wa mahthu kadhibin wa khishu wa khida'in. Karena perbuatan seperti itu adalah perbuatan kemunafikan. Itu adalah inti daripada kedustaan. Ya. Dan ini adalah sebuah ya penipuan yang sangat luar biasa besarnya. Ya. Wa hadha tahayyulun litila'i 'ala asrari ta'ifatain. Di mana biasanya orang-orang seperti ini akan mencari rahasia-rahasia kedua belah pihak. Nanti rahasia A diberitahu kepada B, nanti rahasia B diberitahu kepada A. Wa hadha minal ifsadi fil ardh. Dan ini adalah kerusakan di muka bumi. Fayajibu 'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim ayyakuna wadihan. Dia sikapnya jelas. Sikapnya itu tidak mudabdab. La haula wa la ilaha ula. Sikapnya itu tidak mensle-mensle, tidak kesana, tidak kesini. Ya, mudabdabina baina dzalik. Ya. Tidak seperti itu. Sekehendaknya seorang mukmin itu dia memiliki sikap yang wadih, jelas, prinsipnya jelas. Karena apabila dia memiliki dua wajah, itu adalah kemunafikan. Wan-nifaq sau'atun akhlaqiyah. Dan kemunafikan adalah akhlak yang sangat jelek. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak api neraka yang paling bawah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dikatakan orang-orang yang seperti ini tajidu min syarrin nasi yawmal qiyamah indallah dzal wajhain. Engkau akan dapati sejelek-jelek manusia pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang-orang yang bermuka dua. Yaitu gambaran dari orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita sebagai seorang muslim harus menjauhi hal-hal yang demikian. Kemudian berkata Imam Bukhari melanjutkan hadis yang berikutnya dalam bab ini. Ala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abi Hurairah. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadhanna. Hati-hati kalian terhadap prasangka. Ya, jika tadi kebencian itu diawali dengan kedengkian, yang kedua kebencian itu diawali dengan kemunafikan, ya sifat namimah, artinya kebencian itu bisa muncul, bisa jadi dari diri orang itu sendiri, yaitu apa? Kedengkian. Atau bisa jadi adalah adu domba dari orang lain, itu kebencian. Ya, maka dijauhi kebencian, baik dari berakar dari diri sendiri berupa dengki atau berasal dari orang lain berupa adu domba. Dan kemudian disebutlah kebencian yang ketiga, penyebab kebencian yang ketiga, yaitu apa? Dzan, prasangka buruk. Prasangka buruk terhadap saudaranya, terhadap sesama muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di sini, iyyakum wadh-dhanna. Hati-hati kalian terhadap prasangka-prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul haditsi. Karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Jadi prasangka kalau sudah diucapkan, maka itu ucapan yang paling dusta. Wala tanajashu, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tafasadu, wala tadabaru. Janganlah kalian, jangan mencari-cari kesalahan, jangan saling dengki, jangan saling marah, ya. Jangan berlomba-lomba dalam kejelekan. Dan jangan pula saling menjauh, menghindar. Wakunu ibadullahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kalimat iyyakum wadh-dhan. Bukan yang dimaksud di sini adalah dhan-dhan syar'i. Yang dimaksud di sini adalah ma yaqa'u fil qalbi bila dalil, yang terjadi di dalam hati, terbesit di dalam hati tanpa ada qarinah, petunjuk. Ya. Ini dzan-dzan marjuh. Ya, dzan itu kalau di usul fikih ada dzan rajih, dzan mutasawi, dzan marjuh. Ada dzan kuat. Nah, kalau dzan kuat tidak mengapa. Dzan yang sama-sama, yang antara kemungkinan tidaknya juga besar, kemungkinan iya-nya juga besar. Namanya dzan mutasawi. Ada dzan marjuh. Dzan marjuh itu prasangka yang lemah. Ada tanda tapi tandanya lemah. Atau bahkan sama sekali tidak ada tanda. Tidak ada petunjuk. Maka itu dzan yang sangat marjuh sekali. Nah, yang dimaksud di sini adalah prasangka-prasangka yang lemah atau sama sekali tidak ada qarinah, dalilnya, petunjuknya. Dan ini yang dijauhi. Ya, ini yang dijauhi, ya, li'anna minadhanni huwa ismun. Karena dibalik prasangka-prasangka yang tidak berdasar tadi, ya, itu mengandung kejelekan. Baik itu prasangka yang baik atau prasangka yang buruk. Kalau prasangka baik tanpa dalil, itu juga biasanya menjerumuskan seseorang. Ya, apalagi prasangka buruk. Prasangka baik tanpa dalil adalah ketika kita berprasangka baik kepada orang yang sudah dikenal jahat. Ya, gak mungkin kita berprasangka baik dengan orang yang terkenal penipu. Sudah dikenal dia penipu, keluar masuk penjara, nipu orang. Kemudian kita berprasangka baik kepada dia, kira-kira salah tidak? Salah. Nah, bisa ludes harta kita. Sudah tahu ada orang pengedar narkoba, kita prasangka baik dengan dia. Rusak nggak nanti? Rusak. Sehingga prasangka-prasangka baik tetapi tidak berdasar pun, ini bisa menyebabkan kepada kerusakan. Inna ba'dhadh-dhanni ismun. Sebagian prasangka yang tidak berlandaskan, yang tidak berdasarkan adalah kejelekan. Ya, kejelekan tanpa sandaran-sandaran yang bisa dibenarkan. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena prasangka-prasangka yang tidak punya landasan itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Ya, fa ja'ala ma yakunu fi nafsi ma yadhuru fi dhamir haditsan wa nazzalahu manzilatal hadits. Yaitu apa yang di dalam hati, kemudian terucapkan, ya, terucapkan, maka itulah yang akan menjadi sebuah prasangka, ya, akan menjadi sebuah ucapan yang dusta. Maka ini sangat berbahaya, ya. Sehingga kita kalau mau berbicara terhadap orang lain, ya jangan pakai prasangka, pakai data, pakai landasan yang tepat. Landasan yang tepat pun, ya harus tujuannya tujuan yang benar. Karena yang namanya namimah terkadang berasal dari sebuah ucapan yang benar, tapi hasilnya rusak. Makanya kata Ibnu Hajar, an-namimatu madhumatun wa in kana haqqan. Seluruh namimah adu domba, ya seluruh namimah itu tercela walaupun realita. Namimah itu dilihat dari sisi hasilnya, bukan dari sisi benar tidaknya berita tadi yang disebarkan. Ini penting. Beda kalau hibah, ya, buhtan. Buhtan itu tuduhan tanpa dasar. Kalau hibah juga sesuatu kenyataan atau tidak, tetapi tidak suka untuk diucapkan, untuk diceritakan, jadi hibah. Namimah juga sama. Realita atau tidak, tetapi ketika hasilnya adalah kerusakan hubungan antar dua belah pihak, namanya namimah. Terkadang ada orang yang ditegur, mengadu domba, oh ini realita, ini kenyataan. Sebentar dulu. Ya, bukan realita kenyataan. Tetapi dilihat adalah hasilnya. Ketika hasilnya adalah kerusakan, itu adalah namimah adu domba. Ya. Jadi dilihat dari sisi apa? Hasilnya. Bukan realita atau fiktifnya sebuah berita tadi. Maka ini penting, tidak semua berita itu diucapkan. Tidak semua berita itu disebarkan. Ya. Bahkan kita diajari untuk satrul aurah. Man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aib dia di akhirat. Dan siapa yang fattaka satra akhihi, ya, fattakallahu yaumal qiyamah. Siapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan beberkan aib-aib dia. Ya, pada hari kiamat. Maka jangan membeberkan aib-aib saudara kita. Kalau kita dapati saudara kita punya kesalahan, nasihati. Nasihati. Ya. Kadang ada sebagian orang yang menghibah atas nama ini, tidak ada yang menasihati. Padahal dia sendiri tidak pernah menasihati. Dan menuduh orang yang terlihat tidak bicara sama dia, itu orang yang tidak menasihati. Padahal diemnya dia itu menasihati. Dan diamnya dia adalah menutupi aib saudaranya. Jadi perlu kita kasih contoh. Kalau ada orang yang mabuk di perempatan, boleh gak kita cerita, oh, itu pemabuk? Boleh gak? Boleh? Boleh. Ada orang mabuk di perempatan. Kita boleh gak membicarakan dia pemabuk? Kenapa? Mabuk di perempatan. Boleh gak? Boleh. Karena apa? Dia sudah terang-terangan. Beda kalau mabuknya di kamar. Ini orang rajin sholat, di hadapan masyarakat bagus. Tapi mabuk di kamar, kita lihat. Boleh diceritakan nggak? Nggak boleh. Tapi wajib dinasehati. Jadi beda. Urusannya berbeda. Karena orang yang bermaksiat dengan terang-terangan, dengan orang yang bermaksiat dengan sembunyi-sembunyi, dosanya lebih besar yang terang-terangan. Kenapa dia sembunyi-sembunyi? Dia masih takut. Nah, rasa takut dan malu ini harus dijaga. Dengan apa? Ditutupi aibnya dan dinasehati secara rahasia. Ya misalkan, mohon maaf, Mas atau Pak atau siapalah ya. Saya mendapati Anda seperti ini, tadi begini dan seterusnya. Tub ilallah. Ya, selama Anda jaga rahasia Anda, saya akan jaga rahasia Anda. Tapi taubatlah kepada Allah. Ya, ini kalau kemafsadatan dia bagi diri sendiri. Tapi kalau kejahatannya tidak terang-terangan, tapi mudorotnya bisa besar. Seperti pengedaran narkoba. Terang-terangan enggak pengedaran narkoba? Enggak ada yang terang-terangan pengedaran narkoba. Tapi kita tahu, dan itu mudorotnya sangat besar. Apa langkah kita? Kalau dinasehati, antum didor nanti. apa langkah kita? Lapor polisi, selesai. Kan begitu. Nah, kita harus menyikapi semua kesalahan-kesalahan itu dengan cara-cara yang tepat. Jangan ada orang yang rajin sholat ketika ada satu kesalahan, dihitung-hitung, ah sholat apa-apaan, wong dosa juga, sok suci saja, pura-pura munafik, dan seterusnya. Bukan begitu caranya. Kalau ada orang yang nampaknya bagus berbuat salah, kita tutupi aibnya dan kita nasihati. Kalau ada orang yang terang-terangan, ya wis memang terang-terangan disebut saja. Ya. Dan kecuali kalau tadi kayak pengedar narkoba, dia rahasia, berpura-pura baik, tapi mudorotnya bahaya untuk orang lain. Penipu, pengedar narkoba, ya. Ini kan dia baik untuk menutupi kejahatan yang berbahaya bagi orang lain. Maka kalau seperti itu harus kita juga tindak tegas dengan cara melaporkan kepada pihak berwenang. Ini penting bagi kita dalam menanggapi kesalahan-kesalahan orang lain. Wala tanajasu, ya. Tanajasu ini penipu, ya. Najis, najis itu menipu. Misalkan begini, kita jualan pakai shin, ya, najis. Kalau najis pakai sin itu najis. Tapi kalau najis pakai sin besar. Yaitu misalkan kita berjualan. Kita nyuruh teman kita. Nanti kamu, saya nawari barang, kamu tawar yang tinggi. Supaya orang sekitar taunya harganya tinggi. Namanya tanajus. Ini jenis penipuan. Oh ini, apa namanya? Jualan apa misalkan? Jualan ember, ember, ember, ember, murah, murah, murah. Berapa? 100.000. Oh ya, saya berani, ini murah, ini kualitasnya bagus. Seterusnya. Jadi orang yang di sampingnya, oh iya, ini yang sampingnya juga beli. Padahal, ya, harganya apa? Paling 50.000. Tapi caranya seperti itu. Caranya adalah menyuruh orang lain untuk menaikkan harga. Menawar untuk menaikkan harga, padahal tidak niat untuk membelinya. Untuk memancing orang. Nah ini najis. Gak boleh. Ya termasuk. Ini sepi sih ya. Biar kelihatan ramai nyuruh orang untuk pura-pura beli. Ini jangan. Pakai cara-cara seperti itu jangan. Itu jenis penipuan. Khada'ah. Penipuan. Ya. Kemudian. Wala tanafasu. Ya. Wala tanafasu. Tanafus. Tanafus ini. Bisa maknanya baik, bisa maknanya jelek. Kalau wabidzalika falyatanafasil mutanafisun, itu tentang surga. Hendaknya tentang masalah surga, kalian itu berlomba-lomba. Nah, adapun berlomba-lomba di sini adalah berlomba-lomba untuk menggapai dunia atau berlomba-lomba untuk mendapatkan milik orang lain. Ini yang salah. Ada dua makna tanafus di sini. Berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia atau berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain, merebut ya yang dimiliki oleh orang lain. Nah ini dilarang. Karena kebanyakan permusuhan antar kaum muslimin adalah persaingan-persaingan atau perebutan-perebutan kepemilikan. Ini sudah milik saya, direbut. Tanafus juga. Atau berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu. Ini juga akhirnya apa? Akhirnya permusuhan. Nah ini dihindari. Yang seperti ini. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan faedah. Yang pertama, bayanu tarkil amali bidhanni allati tunadu bihil ahkam. Itu meninggalkan, mengamalkan sesuatu yang masih prasangka. Prasangka lemah. Prasangka lemah itu adalah tadi. Dasarnya itu lemah. Atau enggak ada dasarnya sama sekali. Jadi dalam pembahasan ilmu usul fikih itu kan ada ilmu yakin, ada ilmu dzan. Kalau ilmu yakin itu ilmu yang pasti yang tidak usah dibuktikan gitu loh. Enggak usah perlu ada pendalilan. Seperti Allah Maha Pencipta itu sesuatu yang pasti. Jadi enggak ada pembuktian pun sudah pasti. Ya. Ilmu yakin atau dari hadis-hadis mutawatir. Ya, jadi enggak usah diteliti lagi, sudah pasti benarnya. Adapun makna daripada ilmu dzon di sini dalam pembahasan usul fikih adalah perkara-perkara hukum yang harus diteliti dulu. Kalau yakin itu maknanya tidak usah diteliti, langsung diamalkan. Kalau dzon, yufidu dzon, berarti diteliti dulu. Setelah diteliti, dia mendapatkan dzon rajih. Ya, makanya ada istilah yang rajih begini, namanya dzon rajih ini. Ya, nanti dia amalkan itu. Amalannya seperti yakin sama. Dari sisi amalan itu sama antara yakin dan dzon, amalannya sama. Tapi dibedakan adalah apa? Sisi penelitian. Kalau ilmu yakin dalam usul fikih, yufidu ilma yakin, memberikan faedah ilmu yakin, hadis mutawatir, ya, dan juga misalkan lafaz-lafaz yang sharih dalam Al-Qur'an, itu jelas. Tanpa penelitian sudah jelas. Ya. Jadi enggak usah diteliti lagi, sudah diamalkan saja. Wajibnya sholat. Ya, enggak usah pakai dalil pun orang tahu semua. Wajibnya sholat 5 waktu. Nah. Adapun amalan-amalan yang membutuhkan penelitian namanya yufidudzon. Ya. Itu sisi amalan sama, tetapi cara penelitian penyimpulannya itu berbeda. Nah, dzon itu tadi atau dzon rajih. Dzon rajih misalkan indal ikhtilaf. Hadisnya zahir. Hadis zahir itu hadis yang secara sepintas pemahamannya seperti ini. Nah. Jadi sebuah dalil itu bisa dipahami secara sharih, mantuk, artinya tidak ada ihtimal lagi kecuali itu. Ya, tidak ada ihtimal lagi kecuali itu, seperti misalkan ayat-ayat yang sifatnya penekanan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Jelas. Sharih. Ayatnya sharih. Berarti apa? Ya sudah, enggak ada makna lain kecuali itu. Dan ada makna-makna terkadang makna zahir. Kalau zahir itu yang nampaknya semikian. Yang nampaknya paling kuatnya demikian. Ya. Misalkan dalam Al-Qur'an atau hadis itu misalkan hadis idza balaghal ma'u kullatain lam yahmilil khabath. Kalau air sudah dua kullah tidak terkena najis. Berarti apa? Berarti apa? Pendalilan air yang banyak yang lebih dari dua kullah tidak ternajis. Namanya apa? Namanya zahir, lafaz yang secara zahir. Nampak jelas seperti itu. Tetapi ada pembahasan, kenapa kita katakan itu zahir? Karena ada pembahasan, bagaimana kalau airnya banyak kecampur dengan najis dan berubah airnya itu. Nah, maka tidak soroha. Namanya zahir. Begitu ya? Paham. Nah, yang seperti ini ma'asyiral muslimin biasanya menimbulkan ikhtilaf di kalangan para ulama. Sehingga dalam masalah-masalah hukum fikih terjadi banyak perbedaan pendapat. Itu pada dimensi-dimensi yang dzunun, di dzon rajih ini. Lafadznya ini zahir, lafadznya am, ini khos, mutlak, muqayyad, ya, dan seterusnya. Yang akhirnya para ulama memahami satu hadis, pemahamannya berbeda. Hadisnya zahir, ya, tetapi pemahamannya berbeda. Seperti hadis, lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunya. Senantiasa Rasulullah kunut di subuh sampai berpisah dengan dunia. Hadisnya kan sahih. Imam Syafi'i memahami wa kunut subuh, ya kunut subuh itu. Angkat tangan. Mayoritas ulama memahami tidak demikian. Bukan begitu. Itu karena di dalam hadis yang lain, lam yazal Rasulullah yaqnutu fil fajri wal asri hatta faraqa dunya. Senantiasa Rasulullah itu kunut di subuh sama di asar. Sampai berpisah dengan dunia. Kalau diartikan kunut itu ngangkat seperti ini, berarti asar juga nanti seperti itu. Tetapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah memahami, dan Imam Ahmad memahami, kunut itu adalah tulul qiyam. Panjangnya berdiri baca, panjangnya bacaan Al-Quran sebagaimana Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah sholat bagi Allah dalam keadaan qanit, dalam keadaan berdiri yang lama. Khususnya sholat asar dan sholat subuh. Jadi pahami ya. Nah ini kan hadisnya satu nih sahih. Tapi pemahaman ulama berbeda. Pemahamannya berbeda. Nah, Sehingga kalau beda kalau tidak ada landasan. Kalau tadi kan ada landasan tapi pemahamannya berbeda. Memahami hadis itu dengan pemahaman berbeda. Imam Syafi'i memahami begitu. Imam Ahmad, Imam Malik memahami yang berbeda. Sekarang ada sebuah pendapat tetapi hanya dhon saja. Sandarannya lemah. Apa contohnya misalnya? Prasangka. Orang kadang misalkan sholat, orang terus meletakkan kedua tangan itu miring sebelah kiri. Apa? Apa dalilnya? Ya supaya apa namanya lebih khusyuk. Khusyuk dari sisi mana? Kan begitu ya. Nah, itu dhon tapi bila mustanad tanpa dasar. Karena apa? Khusyuknya itu pikiran dia sendiri. Dia pahami ya. Beda dengan meletakkan tangannya. Meletakkan tangan yang ulama memahami. Misalkan memahami sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Meletakkan di dada. Meletakkan di dada ini, Imam Syafi'i memahami dada itu perut bagian atas. Ulama lain memahami dada ya dada. Di bawah leher. Dipahami ya. Nah, ini contoh seperti tadi. Artinya, dia ada sandaran, tetapi mana yang rajih, nah itu tinggal dia sesuai dengan disiplin ilmu dia. Tapi ada sandaran yang lemah, punya sandaran tapi lemah, yaitu dhon yang marjuh. Misalkan, ada dalam pendapat Imam Ahmad, kalau sholat itu meletakkan tangannya di bawah pusar. Jadi kalau berdiri, kedua tangan ini begini, tapi ditaruh di bawah pusar. Hah? Ada yang bisa contohin? Di bawah pusar. Jadi pusar di bawahnya. Jadi kayak antum lagi berdiri. Ya kayak gitu aja. Tapi ini marjuh. Kenapa dikatakan marjuh? Karena hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi ada sandaran tapi sandarannya lemah. Kalau yang tidak ada sandarannya sama sekali adalah tadi. Yang meletakkan di pinggang. Seperti ini. Bahkan itu ada mirip dengan larangan apa kita berteng-teng gitu ya. Sholat menlenteng kedua tangannya ke pinggang. Seperti ini. Itu agak mirip. Cuma ini melenteng sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja. Ada yang orang sholat itu gitu. Ya. Yang akhirnya kayak meteng-teng satu tangannya. Ini justru dilarang sama Rasul. Walaupun dilafat larangannya itu dua-duanya. Kalau seorang sholat itu, tangannya itu dipinggang. Ya, nenteng begini. Ini dilarang sama Rasulullah SAW. Nah, kalau dia sebelah sini, itu mirip dengan nenteng tak tangan. Nah, ini namanya dhon yang marjuh, bila mustanad sama sekali. Kalau yang di bawah usr, ya ada sandaran tetapi marjuh. Karena hadisnya sangat lemah. Sangat lemah sekali hadisnya. Sehingga Imam Ahmad ada tiga pendapat. Pendapat yang mengatakan di bawah pusar, ada pendapat mengatakan di pusar, ada pendapat yang mengatakan di atasnya. Ada tiga pendapat dari Imam Ahmad. Karena mendapatkan riwayat-riwayat yang berbeda di waktu yang berbeda. Yang nanya juga beda. Nanya yang pertama, di mana wahai Imam? Di bawah pusar. Kemudian dapat hadis lagi, ditanya lagi, oh di pusar. Dapat hadis lagi lebih banyak lagi. Oh, dipilih antara dada apa di pusar dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu Imam Ahmad. Hambat. Dan ada alasan kenapa Imam Ahmad itu demikian. Kenapa? Karena Imam Ahmad daripada pakai kias, beliau itu pakai hadis yang dhaif. Jadi menurut beliau hadis dhaif mending daripada pakai otaknya sendiri. Tapi dhaif di sini dhaif yasir ya. Kata beliau itu dhaif yang dhaifnya tidak terlalu keras. Ya. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya bayanu anna dhanna na'un min al-kadzib. Penjelasan prasangka-prasangka yang tanpa dasar sama sekali itulah salah satu jenis kedustaan. Hanya berdasarkan prasangka. Kayongen luwi khusyuk. Kayongen padahal hukum tidak dibangun di atas kayongnya. Lalu kayongnya lebih khusyuk. Kalau sholat lampunya dimatikan tuh kayaknya khusyuk ingat di alam kubur. Kan begitu. Nah itu kira-kira apa? Ya bila mustanda sama sekali. Gak ada dalil, gak ada apa. Pakainya apa? Perasaan. Kayaknya apik jinnya. Kayaknya. Ya. Pada perkara-perkara yang gak boleh pakai prasangka di situ. Atau gak pakai perasaan di situ. Ya. Dan ini adalah walladzi laisa bimahmud walladzi la yustanadu ila dalilin syar'i, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak ada sandarannya sama sekali dalam syariat Islam ini. Kemudian bayanu tahrimin najis fil bai', penjelasan haramnya najis tadi ya, menyuruh orang untuk mengangkat harga untuk apa namanya mengesankan itu harganya murah. Wallah alam termasuk itu, kita mau ngasih diskon tapi harganya ditinggikan. Wallah alam. Kalau menurut anda ini termasuk. Misalkan harganya aslinya itu 50 ribu. Cuma promo, diskon 50%. Tapi harganya dinaikkan jadi 100 ribu. Harga aslinya berapa? 50 ribu. Diskon 50%. Setelah itu dia harganya naikkan. 100 ribu. Di diskon 50% jatuhnya berapa? 50 ribu lagi. Kan sama saja. Jadi jangan yang model-model seperti itu. Kalau kita memang biasa jualnya itu dengan harga 50, ya jangan ngatakan diskon kemudian dinaikkan. Jangan. Diskonnya dari harga 50. Ya, ini cara-cara necis. Tidak boleh. Pasti orang yang beli itu pakai kecewa. Katanya diskon 50%. Setelah beli rupanya harganya dari 100 ribu jadi 50 ribu. Sama saja kayak kemarin. 50 ribu. Kan kadang begitu ya ada ya. Itu diskon. Diskon palsu. Allahu musta'an. Kemudian faedah yang berikutnya. Bahwasanya syaitan itu sangat semangat untuk menyebarkan tahrish bainal muslimin. Untuk menanamkan dan menyebarkan perpecahan kebencian antar kaum muslimin. Dalam hadis riwayat Muslim, inna syaitana qad ayisa ayyubadahu musallun fi jaziratil Arab. Syaitan itu putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat. Syaitan itu putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang bertauhid. Walakin fitahrishi bainahum. Tapi syaitan masih semangat untuk memecah belah mereka. Antar sesama muslim, antar sesama saudara, ikhwan. Mereka saling bermusuhan, saling membenci. Ya. Yang terkadang itu begini. Kebencian itu dalam urusan karena dunia atau dalam agama. Ada yang memang labuda minhu, benci yang labuda minhu. Benci yang harus. Si kenapa benci yang harus? Karena salah satunya itu zalim. Salah satunya misalkan melakukan kebid'ahan yang besar dan menyerukannya. Ya kita kan harus membencinya. Ya. Nah ini tahrish dari syaitan. Jadi tidak selamanya tahrish tersebut kedua belah pihak harus mendamai. Tidak. Ada kalanya ya sampai orang tersebut itu melepaskan kemaksiatannya. Nah itulah yang namanya benci karena Allah. Ya. Kalau bencinya karena dunia ya kelihatan dia marahnya karena apa? Marahnya karena saingan, jualan, marahnya karena apa? Nah itu. Ibaratnya orang itu kalau bersaudara dengan kita akan tahu ini orang bersaudara karena apa? Ketika ada masalah sesuatu itulah yang menjadi tolak ukur persaudaraannya. Kalau kita bersaudara karena Allah, kita pun akan berpisah karena Allah. Kenapa kita berpisah dengan dia? Karena dia menyimpang akidahnya. Karena Allah. Tapi, kenapa kamu tinggal dengan dia? Iya, saingan dagang saya. Jawabannya, saingan dagang. Kira-kira duniawiyah enggak? Duniawiyah. Nah ini, jangan sampai terjadi di antara kita. Berarti persaudaranya itu persaudaraan duniawi ya. Jangan sampai. Fadhli kumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwana fi din azakumullah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Malik an Suhail abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami Ismail, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Suhail, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis." Di senantiasa dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan pada hari Kamis. "Wa yughfaru likulli 'abdin," maka diampunilah seluruh hamba. "La yushriku billahi syai'a," yaitu hamba-hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah. "Illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna," kecuali satu lagi, orang yang masih memiliki permusuhan dengan saudaranya, memiliki syahna, memiliki permusuhan dengan saudaranya. "Fa yuqal," maka dikatakan, "anziru hadaini hatta yasliha," tundalah pengampunan terhadap kedua hamba ini, "hatta yasliha," sampai keduanya itu islah, sampai keduanya itu berdamai. "Ay anziru hadaini, ay akhiru hadaini la'anil mafirah," akhirkan dua orang ini dari ampunan. Ya, akhirkanlah pengampunan ini bagi dua orang ini. Ya. Dari hadis ini, ikhwana fi din azakumullah, bayanun li fadilati yaumil itsnain wal khamis, penjelasan mengenai keutamaan Senin dan Kamis, di mana Senin Kamis juga Rasulullah itu suka untuk berpuasa. Ketika beliau ditanya mengenai puasa Senin Kamis, fi apa yaumil itsnain fihi wulidtu wa fihi bu'istu, ya, wa fihi ub'atsu, pada hari Senin itulah aku dilahirkan, aku diutus menjadi nabi, dan aku mati, dan aku dibangkitkan nanti. Itu pada hari Senin. Ada sebagian pihak yang berdalilkan hadis ini untuk menyatakan bahwasanya perayaan kelahiran nabi itu adalah hasanah, gitu. Baik. Maka kita jawab, kalau memang hadis ini itu terkait tentang kelahiran nabi, terkait tentang kelahiran nabi, maka perayaannya itu di hari Senin. Bukan setahun sekali, tapi perayaannya di hari Senin dengan cara apa? Dengan cara puasa. Bukan dengan cara macam-macam, tapi dengan cara puasa di hari Senin. Khalas. Itu pendalilannya begitu. Sehingga tidak bisa digunakan untuk merayakan ulang tahun di setiap tahun sekali. Enggak bisa. Ya, dijadikannya adalah kalau memang itu adalah ulang tahun bagi nabi, ya, dan ini tidak, tetapi wujud syukur saja. Ya, pada hari Senin tersebut beliau dilahirkan, maka dengan cara berpuasa. Kemudian ada yang berdalilkan dengan hadis ini pula untuk bolehnya berpuasa di hari kelahiran. Yang pertama, kesimpulan seperti itu untuk hadis ini tidak ada yang mengamalkan. Jadi para sahabat itu yang mendengar hadis ini, Rasulullah ditanya puasa Senin karena Senin adalah hari kelahiranku, sahabat tidak melaksanakan puasa di hari kelahiran. Paham ya? Jadi taruhlah itu iya, itu khusus bagi nabi dan bagi umatnya untuk puasa hari Senin. Adapun untuk kita, misalkan anak hari Jumat lahirnya, anak hari Jumat, bukan berarti sunnah puasa sunnah hari Jumat untuk hari kelahiran saya, itu tidak. Kenapa tidak demikian? Karena di zaman nabi para sahabat banyak dan tidak ada yang mengamalkan puasa di hari kelahiran mereka masing-masing. Enggak ada. Kalau seperti itu nanti kita punya puasa sunnah sendiri-sendiri. Ya. Paham ya? Nah, itu namanya dzun marjuh kita katakan. Ya. Pendalilannya tidak ada yang mengamalkan karena itu bentuk ibadah. Kemudian pula ada yang menggunakan hadis ini pula dan hadis yang tentang puasa Asyura ya, puasa Asyura. Hari tersebut hari kemenangan Nabi Dawud dan seterusnya. Wa ana ahaqqu bi dan aku lebih berhak dari mereka kata Rasulullah. Itu digunakan untuk hadis hanya hadisnya seolah-olah benar. Padahal kalau ingat masalah ibadah itu tauqifiyah, harus kita tiru yang zaman dulu ibaratnya. Ibaratnya kenapa kita sholat itu bacanya Al-Fatihah enggak kulhu saja sih? Lebih pendek. Nanti kalau kita larang, loh, kan kulhu bagus. Bukan demikian. Karena apa? Rasulullah nyuruhnya pakai Al-Fatihah. Para sahabat pun ngamalkannya Al-Fatihah. Kenapa hari Jumat kita baca surat Al-Kahfi coba? Surat Yasin. Kenapa? Karena Rasulullah yang bilang, siapa yang baca 10 apa Al-Kahfi 10 ayat pertama, maka akan terhindar dari fitnah Dajjal. Ada riwayat lain yang dipersisikan para ulama 10 akhirnya. Ini dipersisikan para ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Intinya ketika kita membaca itu dikhususkan pada waktu tertentu dengan amalan tertentu itu baru dalil. Jadi pengkhususan sebuah amalannya khusus, waktunya khusus butuh dalil. Butuh dalil. Ada yang mengatakan boleh dalil umum disampaikan kepada perkara yang khusus. Nah ini akan kalau kalimat ini diitlakkan, dibebaskan, maka semuanya nanti akan muncul amalan-amalan baru. Bisa dipahami ya? Misalkan, ada orang melakukan sebuah sholawatan. Ini kan perintahnya umum ya? Sallu alaihi wasallimu taslima. Umum kan? Umum. Boleh kan? Tapi kalau dia sholawatannya di dalam kamar mandi, boleh gak? Gak boleh. Gak boleh. Kenapa? Kamar mandi itu terlarang untuk menyebut nama-nama yang mulia. Atau dengan bilangan tertentu yang dia ajarkan. Padahal Rasulullah mengitlakkan, tapi dia mengkhususkan. Dibaca 1000 kali, di setiap malam Jumat. Boleh enggak seperti ini? Enggak boleh. Karena lafaz yang umum dia khususkan. Biarkanlah yang umum, yang mutlak, kita mutlakkan. Terserah kamu membacanya malam Jumat, malam Sabtu. Tapi jangan khususkan dan jangan didakwahkan. Nah ini yang akan jadi masalah itu ketika dalil-dalil umum dia khususkan dengan cara dan waktu tertentu. Padahal kalau dia lakukan di waktu tertentu tetapi tidak dia khususkan waktu itu saja boleh. Dia baca Quran, sholat malam, malam Jumat boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau mengkhususkan malam Jumat tok yang lain tidak boleh enggak? Enggak boleh karena Rasulullah itu la takhussu yaumal jum'ah bi qira'atin wala bi qiyamin. Jangan kau khususkan malam Jumat itu dengan membaca Quran dengan sholat tertentu yang di hari yang lain kamu tidak melakukan. Itu enggak boleh kata Rasulullah. Kenapa? Karena perintah umum dia khususkan. Paham ini? Jadi ketika kita katakan Jumat kok misalkan baca ini, baca itu. Sebenarnya itu secara asalnya boleh. Tetapi ketika dikhususkan malam Jumat tok, itu yang jadi masalah. Dan biasanya nanti akan menjawab seperti ini. Loh, bukankah kalian juga mengkhususkan apa? Mengkhususkan waktu taklim malam Ahad. Ini kan. Kan begitu ya. Loh, kalian baca Adabul Mufrad mengkhususkan di malam Ahad. Gimana? Jawabannya gimana? Jawabannya bagaimana? Apa ini pengkhususan? Nah, ini pengkhususan. Tetapi untuk talibul ilmi, untuk jadwal-jadwal taklim itu ada di Sahih Bukhari satu bab khusus. Boleh ayaj'ala waqtan khasan li ta'lim, menjadikan waktu khusus untuk taklim. Tapi kalau waktu khusus untuk ibadah yang tidak ada keterangannya, itu justru tidak boleh. Tapi kalau waktu khusus untuk taklim, antum kasih jadwal taklim malam Ahad di sini, jadwalnya ini khusus malam Ahad, yang lainnya kan tidak. Itu boleh. Jadi iya, memang ini pengkhususan. Tetapi memang ada hadis yang mengkhususkan itu boleh. Di mana? Di Bukhari. Ada babnya justru. Di Kitabul Ilmi dalam Sahih Bukhari. Boleh kan? Boleh. Oh, kalian bekerja, ya, angkat liburnya kok khusus misalkan hari tertentu. Ya itu urusan dunia. Ya, kita mau libur hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, boleh-boleh saja. Asalkan jangan dikait-kaitkan dengan agama. Kalau antum, kenapa liburnya hari libur? Ya, karena yang lainnya libur hari Minggu. Itu gak apa-apa, gak masalah. Kenapa liburnya hari Jumat? Yang lainnya libur hari Jumat. Atau supaya untuk persiapan sholat Jumat, lepas dengan itu alasannya. Tapi kalau antum katakan, kenapa hari Ahad itu libur? Karena hari Ahad itu hari yang mulia. Nah itu yang jadi masalah. Paham ya? Jadi apapun khusus labas akan masalah. Tapi kalau dikaitkan dengan agama, itu yang akan dicatakan dalilnya. Ditanyakan dalilnya mana? Enggak ada dalilnya, yang enggak usah dikhusus-khususkan. Wong enggak ada dalilnya. Begitu ya. Kalau masalah dunia, duniawi. Yang Allah SWT sudah bebaskan bagi kita selama tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau terkait agama, nah itu yang dituntut ulhatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, biasanya orang itu akan terjerumus pada kebid'ahan itu adalah salah satunya mengkhususkan apa yang umum. Salaman bagus enggak? Ma min rajulaini yaltaqiyani fa yasafaha illa ghufira ma bainahuma min al-khataya. Tidaklah dua orang yang bertemu saling bersalaman kecuali dosa di antara keduanya gugur seperti gugurnya daun dari pohonnya. Tapi kalau dia khususkan, kalau habis tertentu kita harus salaman. Kira-kira butuh dalil. Butuh dalil. Kalau dia khususkan, tapi kalau kita diajak salam, ya salaman saja sudah. Kita niatnya bukan pengkhususan. Karena apa? Ada yang ngajak salaman. Salaman saja selesai. Nah biasanya nanti kalau ditegur, kok salaman kok gak boleh? Bukan gak boleh. Tapi pengkhususan tertentu itu yang akan butuh dalil. Kita kalau sudah bubar di keluar masjid, salam. Lepas gak apa? Tapi kalau kita yang memulai itu jadi kekhususan. Jangan. Ya makanya kita habis sholat kan tidak salaman begitu. Tapi kalau di masjid yang lain mereka ngajak salamannya, kita salaman aja. Ya, kita niatkan ya, supaya gugur dosanya. Ya. Demikian. Nah, itulah pentingnya kita itu memang belajar. Ya. Pentingnya kita memang belajar dan jujur dalam mengamalkan sesuatu. Kadang itu sudah jadi kebiasaan, akhirnya ngamalkan dulu baru cari dalil. Nah itu yang repot. Akhirnya tarik-tarik semua dalil, pengennya sesuai dengan amalan dia. Hendaknya itu kita dalil dulu, ilmu dulu, baru beramal. Walaupun nanti di tengah-tengah itu ada perbedaan pendapat apa, tapi prinsipnya sama. Ilmu dulu baru amal. Karena kalau amal dulu baru ilmu, akhirnya memaksakan dalil untuk mengikuti dia, ritual dia. Ya. Itu penting sekali. Karena ada Ada orang yang berdalih, ini saking jahilnya terhadap ilmu agama, berdalih bolehnya ngasih sesajen. Tapi dalil pakai hadis. Rasulullah itu senang dengan bukhur. Senang bukhur, bahasa sini kan kemenyan ya. Siapa yang ngomong bukhur itu syirik? Rasul itu senang dengan bukhur. Itu sunnah Rasul. Berarti sesajen itu sunnah Rasul. Waduh, jauh sekali ya. Waduh. Kita bukan masalah bukhurnya, tapi bukhur itu apa? Kalau bukhur untuk pengharum ruangan, nah itu sunnah. Tapi kalau bukhurnya untuk sembahyang nenek moyang, untuk sajen, nah itu jadi masalah. Seperti kita nggak masalah dengan nasi tumpeng, nasi apa, nasi uduk, nggak masalah, kita juga seneng makan enak. Tapi kalau nasi itu untuk jadi persembahan, jadi apa namanya, jadi sajen, nah itu yang jadi masalah, itu yang haram. Jadi orang kalau mau cari dalil itu ada saja untuk mencocokkan amalan dia, tapi itu salah cara. Yang benar adalah kita pelajari dulu, ilmui dulu, baru kita amalkan. Nah ini beramal dulu, dicari dalil-dalil yang cocok. Sampai sajen aja ada dalilnya. Paham ya? Sampai sajen ada dalilnya. Kan aneh sekali. Nah itulah pentingnya bagi kita untuk kembali kepada prinsip awal. Berilmu sebelum beramal. Demikian ya. Mungkin karena itu yang membuat tersebarnya kebid'ahan adalah dari situ biasanya. Karena jarang kebid'ahan yang murni. Murni itu misalkan sama sekali enggak ada kemudian diada-adakan. Itu jarang ada. Ya. Kalaulah ada itu sedikit. Misalkan contoh yang seperti itu tuh contoh dari hadis-hadis maudhu biasanya. Antum pernah dengar salat raghaib di Jumat apa itu? Jumat pertama di bulan Rajab kalau enggak salah ya. Iya. Itu kan hadisnya palsu sekali ya. Dan bacaannya pun seperti itu. Imam Nawawi itu keras. Itu hadis yang dhaif, palsu. Qatallahu ala wadhi'ihi. Semoga Allah membinasakan orang yang memalsukan hadis tadi. Keras Imam Nawawi. Mengingkari tentang sholat raghaib. Sholat khusus di hari Jumat pertama pada bulan Rajab. Ini kan bid'ah asliyah. Asliyah dari sisi waktunya, tapi dari sisi sholatnya, kan idhofiyah. Jadi yang paling banyak itu bid'ah idhofiyah. Yang asliyah itu memang jarang sekali. Kalaulah ada, nanti sudah dibalut dengan idhofiyah. Idhofiyah itu namanya terkadang, tapi tata caranya, bilangnya, waktunya itu yang tidak syar'i. Ya, situ pahami ya. Nah ini, nah tugas kita adalah kita beramal, berilmu dulu, baru kita amalkan. Kita akan selamat dari situ, insya Allah. Jangan kita ikuti dulu, amalkan dulu, baru berilmu. Nanti malah bahaya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.